Apabila seorang mencintai seorang karena menginginkan kebaikan padanya, kemudian berharap agar Allah menyatukan mereka berdua nantinya, apakah hukum kecintaan seperti itu? Termasuk kecintaan tabi'i, termasuk tabi'i, hal yang merupakan tabiat manusia, mencintai sesuai dengan kecenderungan jiwanya kepada orang lainnya atau kepada pasangannya, tidak mengapa insyaallah ta'ala, sepanjang mereka tidak melakukan hal-hal yang menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti kalau dia lawan jenis itu berkhalawat atau ikhtilat atau pacaran, maka ini tidak dibenarkan dalam Islam. Baik.